seta apurani neng yo ngopo isembo baleni. Omonganmu ra iso dikuku, janji setiamu kape mung palsu. Raisa diugemi mergo tumindakmu mok larani ati. Sengit aku kudu muring dalam piyake mecahi piring. Lambemu oli topan, omonganmu number one. Wes aku ngalah tenan, timbang stres duluan. Aku wes kapusan, karo paras menawan. Aku angkat tangan, ketimbang tambah kedanan. Yeah. Sengit aku kudu muring dalam piyake mecahi piring. Ojo mung suloyo, ojo mbok go dolanan. Hum pimpah lai, hum gambreng. Tresnamu koyo wong goreng lempeng. Kena angin sithik, wis langsung mlempem. Janji tresnamu gurih, wis koyo kripik bayem. Sengit aku kudu muring dalam piyake mecahi piring. Omonganmu si raisa diteken.